بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا وتوحيدا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita bisa berkumpul di tempat ini mengikuti pengajian kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid li Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada bab Maja'a fi Ruqa wa Tamaim. Bab termasuk yang dilarang dalam jambi-jambi, watamaim dan jimat. Perkara yang dilarang dari jambi-jambi dan jimat. Dibawakan sebuah hadis oleh Syekh rahimahullah dalam kitab Sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. An Abi Bashirin Al-Ansari, dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di aswarihi, bahwa beliau Abi Bashir Al-Ansari pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya. Fa arsala rasulan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan dan mengatakan kepada utusan tersebut, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan dan mengatakan, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladah min watar, hendaknya jangan ditinggalkan atau jangan tersisa pada leher onta tali dari busur yang diikatkan di onta tersebut, atau tali apa saja kecuali dia diputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu utusan agar supaya tidak meninggalkan di leher onta tersebut tali dari busur atau tali apa saja yang diikatkan di leher onta, yang tujuannya adalah untuk yakni menghilangkan mara bahaya. Tujuannya agar supaya terhindar dari penyakit dan sebagainya. Maka itu harus diputus dari leher unta tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kaitannya bab ini terhadap kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikril asya'i allati takhullu bi aqidati tauhid. Bahasanya muallif rahimallahu senantiasa menyebutkan perkara-perkara yang bisa merusak keyakinan merusak akidah tauhid berupa ar-ruqa wat-tamaimi syirkiyah, berupa jambi-jambi ataupun jimat yang mengandung kesyirikan. Jimat atau jambi-jambi yang mengandung kesyirikan. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu, ma jaa fi ar-ruqa wat-tamaim minan nahyi amma la yajuju minha, yang termasuk perkara yang dilarang adalah jambi-jambi yang mengandung kesyirikan di situ ataupun jimat yang mengandung kesyirikan padanya. Fi sahih, maksudnya adalah fi sahihain, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Basirin Al-Ansari, Abi Basir adalah sahabiyun, dia adalah seorang sahabat, syahida ghazwat al-Khandaq, di mana sahabat Abi Basir, dia ini termasuk yang mengikuti peperangan Khandaq. Wa mata ba'da sitin, dan beliau wafat setelah tahun 60 Hijriah. Setelah tahun 60 Hijriah. Qiladatun, dikatakan qiladah di situ adalah ma yu'allaku fi raqabatil ba'iri wa ghairihi. Tali yang digantungkan atau diikatkan pada leher unta atau pada selainnya. Watarun wahidun autaril qaus, watar tali dari anak panah tersebut, dari panah, dari busur, tali dari busur panah diikatkan ke leher unta atau ke leher unta tadi atau yang selainnya. Aukiladah atau tali apa saja yang diikatkan di leher unta tersebut. Di sini ada syakun minarawi, ada keraguan dari periwayat, periwayat dari sini. Hal qiladatul muqayyadatun biqawniya min watarin au mutlaqatun minal witri wa ghairi. Apakah yang dimaksudkan tali itu dari tali busur panah atau yang dimaksudkan tali secara mutlak? Baik tali busur panah atau tali yang lainnya yang diikatkan di leher unta, atau di leher yang lainnya, di leher kambing, atau di leher binatang ternak yang lain. Maka dalam hadis ini makna secara global hadis tersebut adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa fi ba'di aswarihi, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan pada sebagian safarnya, mayyunadi finnas, agar menyerukan kepada manusia biizalatil qiladah au qalaid, agar supaya manusia menghilangkan tali-tali yang ada di leher-leher unta, allati yuradu bihadaful ain, tali yang dilahirkan di leher unta dengan tujuan, dengan niat agar dia terhindar dari penyakit ain, penyakit mata, agar supaya dihilangkan atau diputus tali tersebut, wadaful afat, yang mengikatkan tali-tali tersebut ke leher-leher unta agar supaya terhindar dari berbagai macam bahaya. Kalau tujuannya demikian, tujuan diikatnya leher-leher tersebut atau digantungkannya tali-tali di leher-leher tersebut dengan tujuan seperti ini, maka ini harus diputuskan. Li'anna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu. Karena yang demikian itu termasuk bagian daripada kesyirikan yang wajib dihilangkan. Kalau sekedar mengikatkan tali di leher yang tidak ada tujuannya seperti itu, maka tidak masalah. Tapi kalau ada tujuannya, agar supaya dia sehat, terhindar dari penyakit ain, terhindar dari berbagai macam keburukan atau mara bahaya yang akan menimpa binatang tersebut, maka ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Karena itu kaitannya hadis ini terhadap bab bahwa hadis tersebut menunjukkan tentang anna taklidal ibil wa nahwiya al-autara wa ma fi ma'na halita fil afat haramun wa syirkun. Bahwa mengalungkan tali ke leher onta dari tali busur ataupun tali yang lainnya dalam rangka untuk menolak mara bahaya, menolak kejelekan-kejelekan atau keburukan-keburukan, itu adalah perkara yang haram, bahkan itu adalah kesyirikan. Li'annahu min ta'liqi tama'imil muharramah, karena dia telah menggantungkan jimat-jimat yang diharamkan kepada leher-leher unta atau leher-leher binatang yang lainnya. Karena ada sebagian leher-leher unta itu dikasih tali-tali tersebut, nah, supaya terhindar daripada penyakit, terhindar dari yakni keburukan, kejelekan yang akan menimpa pada binatang tersebut. Nah, dengan keyakinan seperti itu, maka itu adalah diharamkan, bahkan itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil faedah anna ta'liqal autar litafil afat fi hukmi tamaim fi tahrim, bahwa menggantungkan tali busur dalam rangka untuk menolak mara bahaya, dalam rangka untuk menolak mara bahaya, dalam rangka untuk menolak mara bahaya, maka itu hukumnya seperti jambi-jambi yang diharamkan atau jimat yang diharamkan. Nah, menggantungkan tali busur ataupun tali yang lainnya dalam rangka untuk menolak bahaya, maka hukumnya seperti jambi-jambi yang diharamkan. Kemudian dalam hadis ini juga ada izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran ketika kita mendapati pada binatang ataupun yang lainnya terdapat kemungkaran, keyakinan-keyakinan tertentu, sesuatu yang diikatkan ke leher ataupun yang ditalikan ke kaki-kaki binatang tersebut, misalnya ada tali-tali yang diikatkan ke kaki-kaki dalam rangka untuk menghindarkan penyakit, maka wajib dihilangkan. Nah, itu adalah izalatul mungkar, menghilangkan kemungkaran. Itu termasuk kemungkaran. Nah, kemudian dari hadis ini yang ketiga kita bisa mengambil faedah tablighun nas mayasunu aqidatahum, menyampaikan kepada manusia perkara yang bisa menjaga akidah mereka. Ini masalah akidah, masalah keyakinan. Nah, harus disampaikan kepada manusia, nah, bahwa menggantungkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai macam bahaya itu adalah termasuk perkara kesyirikan. Karena yang bisa menolak bahaya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan manfaat kebaikan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dibawakan hadis yang selanjutnya. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya jampi-jampi, wattama'ima, dan jimat-jimat, wattiwalata, dan pelet, termasuk syirkun, termasuk kesyirikan. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Begitu pula hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah wal Hakim fil Mustadrak. Wasahahahu, dan disahihkan dari sini oleh Al-Imam Ibnu Hakim, Imam Al-Hakim. Sesungguhnya jambi-jambi dan jimat-jimat ataupun tiwalah, pelet, ilmu pelet, nah, termasuk bagian daripada kesyirikan. Dari hadis ini kita bisa melihat makna daripada hadis tersebut secara global yang dijelaskan oleh Syekh. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru mengkhabarkan anna isti'mal hadhil asya liqasdi daf'i madar wa jalbil masalih min indi ghairillah syirkun billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesungguhnya mengamalkan perkara-perkara ini, ya, jambi-jambi, jimat ataupun tiwalah pelet, dalam rangka untuk atau tujuannya adalah untuk menolak bahaya, wajal bil masalih, dan untuk meraih kebaikan-kebaikan min indi ghairillah, dari sisi selain Allah SWT, itu adalah syirkun billah. Itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'annahu la yamliku daf'ad dharri wa jalbal khairi illa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mampu untuk menolak bahaya apapun, dan tidak ada yang mampu untuk memberikan kebaikan, kemaslahatan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu untuk menolak madarat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu untuk memberikan manfaat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal khabar, khabar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah annahyu an hadzal fi'li. Makna khabar ini adalah maksudnya larangan dari perbuatan tersebut. Dilarang seseorang untuk melakukan jambi-jambi, untuk memakai jimat-jimat atau ilmu pelet atau yang sejenisnya dengan perkara tersebut. Kaitannya hadis ini terhadap bab anna fi bayana anna isti'mal hadhil asya' al-madhkura syirkun yaqulu bi tauhid. Bahwa di dalam hadis ini ada penjelasan mengamalkan perkara-perkara yang tersebut dalam hadis tersebut adalah kesyirikan. Mengamalkan perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah kesyirikan. Yakhullu bitauhid, yang bisa merusak tauhid seseorang. Seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan yakni meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakul, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia yakni mencari selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kebaikan dan menolak mandorot, maka dia akan terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada faedah al-hassu ala siyanatil akidah amma yakullu biha. Dorongan, anjuran untuk menjaga keyakinan, untuk menjaga akidah agar tidak rusak dari perkara-perkara yang bisa merusak akidah tersebut. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, walaupun perkara tersebut banyak dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia melakukan seperti jambi-jambi, din salabin atau dan sebagainya, jambi-jambi yang mereka yakni lakukan, atau mereka melakukan memberi jimat-jimat, jimat berupa kayu atau batu atau apa saja yang mereka gunakan untuk jimat dan yang lainnya dari ilmu-ilmu tersebut, maka hendaknya seseorang menjaga akidahnya agar supaya tidak rusak terhadap perkara-perkara tersebut walaupun banyak dilakukan oleh manusia. Mencari pesugihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bagian daripada kesyirikan. Dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tahrim isti'mal hadhil asya'il madhkurati fi, haramnya melakukan perkara-perkara yang tersebutkan di dalam hadis tersebut. Melakukan jambi-jambi ruko itu adalah dari kata ru'yah itu ya, ru'yah ar-ruqa, jambi-jambi yang diharamkan, yang mengandung kesyirikan. Nah, haram untuk melakukan perkara-perkara yang tersebut di dalam hadis tersebut. Dan yang ketiga, anna hadis salasa al-makkurah syirkun min ghairi istisna, bahwa tiga perkara tersebut merupakan kesyirikan tanpa ada pengecualian, tanpa dikecualikan dalam hadis tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah yang namanya at-tama'im atau jimat itu adalah syai'un yu'allaku 'alal aulad auladi minal 'ain. Tama'im atau jimat tadi adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak, di leher mereka atau di lengan mereka atau di tangan mereka. Kebanyakannya di leher anak-anak tersebut. Minal ain, agar supaya anak-anak itu tidak terkena penyakit ain, penyakit yang ditimbulkan oleh mata. Entah itu mata kebencian, kedengkian, atau mata kekaguman. Karena itu bisa mengakibatkan penyakit pada seorang anak atau pada orang dewasa sekalipun. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, akan tetapi apabila yang digantungkan itu berupa ayat Al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du salaf, sebagian salaf memberikan keringanan, rukhsah bolehnya memberikan jimat berupa tulisan-tulisan Al-Qur'an. Ini sebagian mereka membolehkan, memberikan keringanan. Kalau itu yang digantungkan itu jimat-jimat yang bukan dari Al-Quran, yang tidak diketahui apa itu huruf-huruf apa atau rumus-rumus apa, itu haram. Tapi dari dalam Al-Quran masih ada yang memberikan rukhsah. Wabadum lam yurakhis, namun sebagian yang lainnya, sebagian mereka tidak memberikan rukhsah, itu tetap tidak boleh. Karena Al-Quran bukan untuk digantungkan, Al-Quran untuk dibaca. Al-Quran untuk dibaca. Liung diromangkan hayya, Al-Quran itu untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, bukan untuk digantungkan di leher-leher atau disimpan di, yakni di atas-atas pintu dan sebagainya. Tapi Al-Quran untuk dipelajari, Al-Quran untuk dipahami, Al-Quran untuk diamalkan, karena Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, memberikan gambaran-gambaran tentang jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah, yang kemudian mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mengkhabarkan di situ tentang jalan-jalan orang yang tersesat, dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, jalan yang mereka tempuh sehingga mengantarkan mereka kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang kisah para nabi, para rasul dan sebagainya. Itu adalah ibroh, di situ ada ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil dalam Al-Quran tersebut, bukan untuk digantungkan di leher. Sehingga mereka, sebagian mereka tetap melarang, tidak memberikan rukhsah. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu, dan mereka menganggap itu adalah sesuatu yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara yang melarang menggantungkan Al-Quran di leher-leher tersebut, di antaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melarang perkara tersebut. Melarang perkara tersebut. Warruqa, jambi-jambi atau ru'yah, hiyallati tusammal azaim. Ruqa, dia juga yang dijamakan dengan azaim, jambi-jambi tersebut. Wa khassa minhu dalil ma khala min syirk. Ada dalil yang mengkhususkan tentang ru'yah tersebut, yang membolehkan tentang ru'yah tersebut selama tidak tercampuri dari kesyirikan. Ruqa atau ru'yah. Wa qad rakhassa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'ain wal khumma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah padanya tentang ru'yah yang tidak tercampuri dengan kesyirikan, yang bisa yang bisa menghindarkan seseorang dari penyakit ain atau penyakit yakni terkena sengatan binatang berbisa. Itu ruko. Wat tiwalah, kemudian tiwalah adalah syai'un, sesuatu yasna'unahu yang mereka buat, yaz'umuna yang mereka menyangka, mereka membuat sesuatu dan menyangka, annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha, mereka menyangka atau meyakini bahwa sesuatu tersebut bisa menjadikan seorang istri menjadi cinta kepada suaminya. Warrojula ila imro'atihi, begitu pula seorang suami bisa lebih cinta lagi kepada istrinya. Karena terkadang ketika terjadi sesuatu antara suami dan istri, kadang seorang istri melihat suaminya sangat benci sekalian seperti itu. Nah, ini yang kita sebut pada kondisi kita itu sebagai pelet. Seseorang dipelet atau kemudian menjadikan yakni seorang istri dia benci terhadap suaminya, atau sebaliknya, bisa menjadikan istri sangat cinta kepada suaminya, atau seorang suami cinta kepada istrinya, atau sebaliknya, bisa menjadikan seorang istri sangat benci kepada suaminya. Begitu pula seorang suami sangat benci kepada istrinya. Ini termasuk bagian daripada tiwala. Ini yang dimasukkan tiwala, atau istilah yang pada kita adalah tadi pelet tadi, menjadikan seorang tergila-gila. Yu'alliku 'alal aulad, jimat yang dikantungkan pada anak-anak di leher-leher anak tersebut dalam rangka untuk terlepas atau terhindar dari penyakit ain, maka ini yang dilarang. Ini termasuk bagian daripada kesyirikan. Al-azaim jam'u azimah. Azaim jimat-jimat itu adalah jamak dari azimah. Qila hiya ayatun minal Qur'an tuqra'u 'ala dawil ahad. Terkadang yakni jimat-jimat tersebut berupa ayat-ayat dari Al-Qur'an yang dibacakan kepada orang yang mempunyai penyakit. Au tuqra'u fi ma', atau dibacakan di air. Ayat Al-Quran tersebut dibacakan di air, wa yusqahul marid, kemudian air itu diminumkan kepada orang yang sakit. Aw tuktabu bisahnin, atau terkadang ayat Al-Quran tersebut ditulis di piring, ya. Terus di piring wa nahwi atau yang semisalnya, wa tamkhul kitabah bima, kemudian tulisan tersebut hilang dengan di ya ini dikasih air, wanahwi dan yang semacamnya, wa yusqahul marid, kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Nah. Ini yang semacam ini tadi apa? Ada rukhsah, ya. Ada rukhsah tadi dari sebagian para salaf. Wa khassa minhu akhraja min umumihi, yakni perkara demikian dikhususkan darinya, keluar dari keumuman yang dilarang dari perkara jimat-jimat tersebut. Kalau itu berupa ayat-ayat Al-Quran. Kalau berupa ayat-ayat Al-Quran. Namun sebagian tadi tetap melarang. Sebagian di antara yang melarang itu adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dibolehkannya jambi-jambi tersebut itu adalah berdasarkan dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata ila min ainin aw khumah. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit tersengat binatang berbisa atau digigit binatang berbisa sebagaimana yang telah lalu. Ma khala minasyirki, selama ru'yah tersebut terlepas dari kesyirikan. Ai al-isti'anatu bighairillah, selama tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yangkanat bi asma'ihi wa sifatihi, bi asma'illahi wa sifatihi wa ayati al-ma'sur an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, maka dia dipulihkan. Misalnya dia yakni meru'yah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia meru'yah dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh musannif rahimallahu, disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu At-Tamimi An-Najdi tentang hukum dari perkara-perkara yang disebutkan ini. Maka kesimpulannya adalah bahwa ru'yah itu terbagi menjadi dua bagian. Qismin masru'in wa qismin mamnu', ru'yah bagian yang disyariatkan. Wa qismin mamnu', dan ada bagian ru'yah yang dilarang. Wal masru'u ma khala min asyirki. Maka ru'yah yang disyariatkan itu adalah ru'yah yang tidak terdapat kesyirikan padanya. Disebutkan ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang yakni doa-doa dari ru'yah tersebut. Wal mamnu'u ma kana fi syirkun, dan yang dilarang itu adalah yang ada padanya kesyirikan. Ru'yah dengan jambi-jambi yang tidak jelas bacaannya. Apa yang diucapkan tersebut tidak jelas. Apakah ayat Al-Quran atau hadis-hadis atau doa-doa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas. Bahkan terkandung padanya kesyirikan. Menyebut nama-nama orang atau penunggu ini, penunggu itu dan sebagainya. Sembuhkanlah fulan dan sebagainya. Yang terdapat kesyirikan pada ru'yah tersebut, maka itu yang dilarang. Kemudian yang kedua, dari apa yang disebutkan oleh musannif, anna tamaima tanqasimu ila qismain, bahwa jimat itu juga terbagi menjadi dua bagian. Qismin mamnu'in bil ijma, satu bagian adalah yang dilarang secara kesepakatan. Sepakat para ulama melarang jimat tersebut. Wa ma kana yastami ala syirkin, jimat yang mengandung kesyirikan. Jimat yang mengandung kesyirikan, nanti menggantungkan tali atau mungkin ada buntalan sedikit di situ. Wa qismun mukhtalifun fi, satu bagian yang lainnya yang diperselisihkan. Wa huwa makana minal Qur'an, yakni jimat yang berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Ditulis ayat Al-Qur'an kemudian digantungkan di leher anak atau anak-anak tersebut. Qila innahu ja'iz, ada yang mengatakan bahwa yang demikian itu boleh. Wa qila innahu mamnu', ada yang menyatakan bahwa menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai jimat itu juga terlarang. Wa sahih, kata Syekh Shalih Fauzan, yang benar adalah annahu mamnu', jimat walaupun berupa ayat Al-Qur'an itu tetap dilarang. Saddal lidari'ati wasyanata lil Qur'an, dalam rangka untuk menutup celah-celah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, dan dalam rangka pula untuk menjaga Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan untuk dijadikan jimat. Al-Qur'an bukan untuk ditulis-tulis kemudian dilipat-lipat kemudian digantungkan di leher, bukan untuk itu. Al-Quran dijaga di dalam mushaf-mushaf Al-Quran, dibaca, yang mana banyak sekali keutamaan yang akan didapatkan. Bahkan Al-Quran sendiri merupakan syifa, merupakan obat bagi segala penyakit yang diderita oleh manusia. Penyakit hati atau penyakit badan. Al-Quran sendiri merupakan obat. Bahkan Al-Quran bisa menghindarkan seseorang dari gangguan jin ataupun setan. Dengan bacaan ayat Al-Quran, ayat kursi ataupun akhir daripada surat Al-Baqarah, bacaan muta'awidat, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini Al-Quranul Karim dalam rangka untuk menjaga Al-Quran, bukan dijadikan Al-Quran sebagai barang yang dilipat-lipat kemudian digantungkan seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana keutamaan Al-Quran, bagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengqara'a harfan min kitabillah falau bi hasanah. Nah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan, semisal dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alif harfun, walamin harfun, mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, jadi ketika seseorang membaca alif lam mim, berarti dia membaca 3 huruf. Dan satu huruf adalah satu kebaikan. 2 huruf 2 kebaikan. 3 huruf 3 kebaikan. Dilipatkan menjadi 30 kebaikan yang dia dapatkan dalam ucapan alif lam mim. Ini dalam rangka menjaga Al-Quran Al-Karim. Nah, sehingga Al-Quran terjaga, bukan untuk dijadikan barang yang digantungkan di leher atau dipapang di pintu-pintu atau yang lainnya. Nah, atau dimasukkan di kresek, ditulisin ayat-ayat Al-Quran untuk menjaga agar uangnya tidak hilang. Nah, seperti itu. Nah, walaupun di sini ada khilaf. Ya. Namun dalam rangka untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan menjaga Al-Quran, maka yang demikian itu dilarang. Kemudian yang ketiga adalah at-tiwalah mamnu'ah min ghairi khilaf. Sementara tiwalah, pelet itu adalah sesuatu yang dilarang tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Li'annaha nau'un minasirh sihri. Karena pelet itu termasuk bagian daripada ilmu sihir. Yang bisa merubah keadaan seseorang. Bisa menjadikan orang tadi menjadi yang sangat cinta kepada seorang istri, sangat cinta kepada suaminya, atau seorang suami sangat cinta kepada istrinya, atau karena sebaliknya, seorang istri sangat benci melihat suaminya itu sudah menakutkan. Nah, seperti itu, dia lari dari suaminya, atau sebaliknya, seorang suami yang takut kepada istrinya atau benci terhadap istrinya, itu termasuk bagian daripada sihir. Tiwalah termasuk bagian daripada sihir, sehingga dia dilarang tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, kemudian disebutkan hadis yang lainnya dari Abdullah bin Ukaim. An Abdullah ibni Ukaim, pakai kaf Ukaim marfu'an. Dari Abdullah bin Ukaim marfu'an, secara marfu', yakni hadis ini terangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa say'an wukila ilaihi, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, maka akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Seorang yang menggantungkan sesuatu kepada benda, maka Allah akan serahkan dia kepada benda tersebut. Nah, disebutkan di sini oleh saya, Saleh Fauzan Hafidzullah, Abdullah bin Ukaim adalah yuayukna Aba Ma'badin Al-Juhani. Abdullah bin Ukaim, dia kunyahnya adalah Aba Ma'bad. Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Adroka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdullah bin Ukaim ini dia mendapati masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'rafu annahu sami'a minhun, akan tapi tidak diketahui bahwa dia pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu'an maksudnya terangkat hadis ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ta'allaqa say'an, barang siapa yang menggantungkan kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka dia akan diserahkan kepadanya. Ai maksudnya iltafat qalbuhu anillah ila sayyin yatagitu annahu yanfa'u au yadfa'u anhu. Maksudnya dia hatinya berpaling dari Allah. Hatinya berpaling dari Allah, menghindar dari Allah, menuju kepada sesuatu yang dia yakini akan memberikan manfaat atau bisa menolak mandur darinya. Ya. Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, artinya berpaling kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi menuju kepada sesuatu yang dia yakini akan memberikan manfaat dan bisa menolak mandhurat dari dia. Ini namanya man ta'allaqa syai'an, orang yang menggantungkan kepada suatu perkara, hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menggantungkan sesuatu kepada perkara tersebut. Nah, sangat berharap terhadap perkara tersebut akan mendatangkan manfaat dan bisa menghindarkan diri dari mara bahaya. Wakila ilaihi ay wakalahu Allah ila dalika syai', akan diserahkan kepadanya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kepada sesuatu tersebut. Alladzi ta'allaqahu min dunihi, yang mana dia menggantungkan kepada sesuatu tersebut dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa khadalahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya. Nah, Allah serahkan kepada sesuatu tersebut. Apa yang dia gantungkan? Kalau dia bergantung kepada keris misalnya, ya dia akan diserahkan kepada keris tersebut. Allah tidak akan membantunya. Kalau dia bergantung kepada akik misalnya, batu akik, ya akan diserahkan kepada akik tersebut. Allah tidak akan membantunya. Nah, tidak akan menolongnya. Kalau hati seseorang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu almu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin itu bertawakal, menggantungkan, menyerahkan seluruh perkaranya. Al-makna al-ismali lil hadis, makna secara global di sini adalah hadza hadisun wajijul lafzi adhimul faidah. Hadis ini adalah hadis yang sangat ringkas lafadznya namun besar faedahnya. Yukhbiru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis tersebut anna man iltafata biqalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in, bahwa siapa saja yang memalingkan hatinya atau perbuatannya atau kedua-duanya kepada sesuatu yang dia harapkan bisa mendapatkan manfaat atau menolak mandarat, wa galahu Allahu ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kepada perkara itu yang dia menggantungkan kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya. Faman ta'allaqa billahi kafahu, maka barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka cukup bagi dia. Siapa yang bergantung kepada Allah, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu, Allah akan mencukupi dia. Akan dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi dia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kuasa, Aziz, yang Maha Perkasa, Qadir, ala kulli syai', Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mampu untuk memberikan apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Mampu untuk menghindarkan apa yang diminta oleh hambanya untuk terhindar dari perkara tersebut. Satu-satunya yang mampu untuk melakukan hal yang demikian. Kalau kita menengok sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sekian banyak permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki, mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, bahkan yakni terakhir ingin membunuhnya. Siapa yang menghindarkan itu semuanya? Siapa yang menghindarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bahaya-bahaya yang ditimpakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Maka hanya Allah lah yang menolong Rasulnya, yang menghindarkan dari berbagai macam bahaya. Sekalipun mereka sudah berupaya sekuat tenaga untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyerahkan urusannya, menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. apapun upaya dan usaha mereka untuk mencelakakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi, ya. Hingga berakibat fatal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusannya kepada perkara tersebut yang dia gantungkan dia kepadanya. Faman ta'allaqa billah kafah. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kafahu, cukup bagi dia. Wa yassara lahu kullu asirin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya segala sesuatu yang sulit. Segala sesuatu yang sulit akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalau seseorang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia senantiasa menjalankan perintah-perintah dan menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala perkara yang sulit. Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala perkara yang tertutup bagi dia. Allah Subhanahu wa taala akan berikan yakni kemudahan-kemudahan dari berbagai macam kesulitan yang dihadapi di dalam kehidupan dunia ini kalau seseorang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, dan siapa saja yang menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wakalahu Allah ila dzalikal khair wa khaddalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan serahkan urusannya kepada selainnya, kepada selain Allah, wa khaddalahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya, membiarkan dia terhadap urusannya sendiri kepada benda-benda tadi yang dia bergantung kepadanya. Maka dalam hadis ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, anna fihi an-nahya wa tahdhira min at-ta'alluqi ala ghairillah, bahwa di dalam hadis ini ada larangan dan peringatan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fi jalbil manafi' wa daf'il madar, dalam rangka untuk mendapatkan manfaat, kebaikan-kebaikan, dan dalam rangka untuk menolak bahaya-bahaya. Menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Peringatan dan larangan. Seorang ingin mendapatkan manfaat, maka gantungkanlah diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang ingin terhindar dari madarat, maka bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama adalah an-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah, larangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada apa saja yang telah kita sebutkan, berbagai macam hal yang dijadikan manusia bergantung kepadanya. Yang kedua, wujubut ta'alluqi billah fi jami'il umur. Wajibnya bergantung kepada Allah fi jami'il umur, pada semua perkara. Perkara pekerjaan kita, perkara rezeki kita, perkara mencari jodoh. Gantungkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara kita. Seluruh perkara kita, maka wajib kita menggantungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan apa saja. Kalau kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati kemudahan dari perkara-perkara yang kita hadapi. Kemudahan ketika kita menggantungkan mencari rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ingin mencari jodoh, dia menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kemudahan untuk mendapatkan jodoh. Bukan yakni kepada selain Allah Subhanahu wa taala minta jodoh kepada ini, kepada ini. Akhirnya bukan yang dia dapatkan bukan jodoh, tapi rusak kehormatannya karena datang kepada sesuatu yang salah, kepada orang yang salah. Habis hartanya, rusak kehormatannya. Gantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa untuk itu semuanya. Apa saja perkara, urusan apa saja. Kemudian yang ketiga, bayanu madarrati syirki wa su'i akibati. Dalam hadis ini ada penjelasan tentang bahayanya kesyirikan dan akibat buruk yang akan dia dapatkan. Seorang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tertimpa bahaya berupa kesyirikan. Kalau saya tertimpa kesyirikan, tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan akibatnya sangat jelek. Nah, akibatnya sangat buruk yang akan menimpa kepada dia di dunia ini dan di akhirat kelak. Di akhirat dia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat adalah annal jazaa' min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Kemudian yang kelima, annan natijatal amal tarju ilal amil khairan aw syarran. Tarji'u ilal amil khairan aw syarran, bahwa akibat dari amal perbuatan itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Akibat dari amal perbuatan itu akan kembali kepada orang yang berbuat. Apakah yang dia amalkan itu kebaikan, maka dia akan kembali kebaikan itu kepada dia. Ataukah yang dia amalkan kejelekan, maka kejelekan itu akan kembali akibatnya kepada dia, bukan kepada orang lain. Ini akibat daripada amalan, akibat daripada perbuatan akan kembali kepada dia sendiri, akan kembali kepada orang yang berbuat. Oleh karena itu, hendaknya seseorang berupaya dan berusaha untuk berbuat kebaikan, di mana dengan kebaikan itu dia akan mendapatkan kebaikan yang akan dia dapatkan di dunia ini, dan di akhirat kelak dia bisa melihat balasan daripada kebaikan tersebut. Begitu pula ketika seseorang berupaya untuk melakukan amalan kejelekan di dunia ini, dia pun akan mendapatkan kejelekan, dan dia pun akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat daripada kejelekan yang dia lakukan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.